ومنها أسماء وجمعهما dan di antara tauqid maknawi adalah ajma'u wa jam'a'u wa jam'uhuma. Apa arti jam'uhuma? Yaitu jamaknya ajma' dan jamaknya ajma' jum'a jam'a wa huwa ajma'un. Ajma'un iku jama'i ajma' wa jam'a'u jamaknya jumak atau jama'awatun aidan. Berarti jam'a'u bisa dijamak jumau dan bisa jama'awat. Atau punya jama'awat? Tidak ada, ditulis. Qala Imam Muhyiddin rahimahullah wa kadzalika jama'a wa jama'awatun. Jama'awatun, jama' taksi, jama' mana salim ya. Jama'awatun. Wis, cuti. Wa innama dan sesungguhnya yu'akkadu ditaukidkan biha dengan ajma' wa jam'a' ghaliban umumi ba'da kullin setelah kul. Jadi kul dulu, setelah itu ada kata-kata ajma' atau jam'a'. Falihada oleh karena itu istaghnat, enggak butuh ayat tasila biha bersambung dengannya dhamirun dhamir yaudu alal mu'akkad. Ay enggak butuh bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mu'akkad. Enggak butuh dhamir. Enggak butuh dhamir yang kembali kepada mu'akkad, enggak butuh. Kenapa enggak butuh kasih? Padangannya Qasim itu enggak. Kenapa Qasim enggak butuh? Soalnya jatuhnya setelah kul kulu. Ya, soalnya jatuhnya nah, kulu kan sudah ada dhamirnya toh. Maka wis enggak cukup, enggak usah. Taqul istaraitul abda kullahu. Sudah ada kullahu kan? Cukup ono dhamire, maka enggak cukup, enggak usah ada kata ajma di situ ada domirnya, enggak usah. Jadi ajma itu enggak ada domirnya, enggak usah. Sebab kenapa enggak usah? Sebab mencukupi dengan kula yang ada domir kembali ke muakkad. Wastaraitul amata kullaha jam'a wal abida kullahum ajmain wal ima'a kullahunna jum'a. Wa qala Allahu ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, datangnya setelah kullu. Wa yajuzu taqidu biha, dan boleh mentakidkan biha dengan ajma' dan jumak. Wa illam yataqaddam kullun, meskipun tidak didahului dengan kullun. Memang pada dasarnya mayoritas atau umumnya bahwasanya ajma' dan jumak itu datangnya setelah kulun. Itu umumnya. Tapi ini enggak meniadakan datangnya dia juga sendiri. Qala Allahu ta'ala la'ughwiyannahum ajma'in. Supaya ajma'in enggak ada kuli. Wa inna jahannama la maw'iduhu wa la maw'iduhum ajma'in. Wa fil hadisi idha sallal imamu jalisa fasallu julusan ajma'un. Yurwa birrafa'a. Suf diriwayatkan dengan rafa takidun idhamir ay, mentakidkan dhamir pada fasallu, itu dhamir antum. Baik, taukiti ajma'un, muakati dhamir antum. Wabin nasbi, dan dibaca nasab ajma'in alal hal, karena hal wawwa dhaif, itu adalah dhaif. Kalau dibaca ajma'in itu hal, itu salah, itu keliru. Kenapa? Listilzamihi tangkiroha, karena hal itu mengharuskan nakhiro. Hal itu mengharuskan nakhiro. Dia tahu Sedangkan hiya itu apa? Ajma'un ma'rifatun, itu ma'rifat biniyatil idhofa, dengan niatan idhofa. Karena syaratnya hal harus nakiro. Ya enggak? Sisi kelemahannya di sini, kenapa enggak bisa di'irob hal? Sebab hal itu syaratnya adalah nakiro. Sedangkan ini adalah ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Biniyatil idhofa. Ditulis. Lihat sujai. Sujai ada di situ. Apa katanya? Beria ma'rifatun biniyatil idhofa ila aflu bin nahwi. Ya? Ila aflu bin nahwi. Tulis-tulis itu. Idil aslu bin nahwi. Ra'aitun nisa'a juma'a. Idil aslu fi nahwi ra'aitun nisa'a juma'a. Juma'a jami'ahunna. Fakhudhifa. Al-Dhamiru. Hah? Bukai Dhamiru iku. Hah? Ya, makanya dibaca khudhifa saya nak. Baik. Coba berarti lihat ya. Lihat berarti ra'aitun nisa jumaa. Tanya. Ra'aitun nisaa jumaa. Ra'aitun nisa'a juma'a jami. Mana dhamirnya? Jami ahunna. Mana dhamirnya? Hunna. Berarti kalau ini apa ini? Julusan as. Apa ini? As ajma'u. Atau ajma'u nih kawan ya. Apa namanya, ra'aitu atau fasallu julusan ajma'ina jami ini menurut tadi, atau ra'aitu apa namanya, fasallu julusan ajma'ina jami'ahum, atau fasallu julusan baik jami. Langsung aja, gak usah pakai ini. Ra'aitu apa namanya, fasalu julusan jami'a. Fasalu julusan jami'uhum. Oh, udah mirip kan? Kita ajma'ur itu apa? Ajma'in atau ajma'un itu, di situ ada. Dia adalah apa? Nakiro, tapi dikatakan ma'rifat karena punya niatan apa? Mudah pilih. Jadi fasalu julusan ya jami'uhum. Atau kalau ini kan ajma'ina kan. Kalau ini kan ajma'ina atau ajma'una jami'uhum. Itu takdiri asli ya kan ya. Ini dibuang. Jadi apa jami? Nah, jami'uhum. Ini baca apa jami'uhum kan orang wali-wali loh. Nah, ini dibuang. Jadi kata-kata jami'uhum ajma'in itu pada dasarnya ra'aitun nisa'a juma'a jami'ahum. Di situ berarti kan apa? Ajma'in itu kan asalnya jami' ajma'in kan? Jadi ono dhamir di sini yang dibuang. Berarti kalau gitu ajma'ina pada dasarnya fasalu julusan apa? Jami'uhum. La jami'uhum itu berarti biniyati apa? Ada idhofahnya di situ. Nah kalau begitu posisi adalah ma'rifat. Baik. Kenapa? Pasti. Sudah jelas. Dan ini asli. Maksud saya kok mengatakan ra'aitun nisa, karena aku ada kok kan jumaah lagi, jamiah lagi ini kan. Wailah langsung saja kan. Tapi kan ajma'inah enggak bisa dibikin apa? Bomir ajma'inah, ajma'inah ngono. Ya ora kena, harus sadekan lagi. Enggak ada ajma'inah jamak mudzakkar sana kayak si ajma'inah. Jami'ah ajma'inah ajma'ihim ngono. Hah? Hah? Ajma'inah. Hah? Lagi diulangi. Hah? Tapi lafaznya berbeda, Bro. Ana tandakannya? Oh, ngono to, ya lain ki babe ta. Si, ndak lak pasti ana tanda kurung ini lagi repot nak ane. Contohnya to, ni lah di sisi sisi. Oh, yang ini benar. Jumaah aslinya jami ahun naik, jadi yang ini kita cocok ini kita enak ini. Kau maksudnya kenapa kok? Ya itulah, alhamdulillah. Jadi asli ini, ra'ai tun nisa, kalau ada tanda kurung dikei yo, cari mulai yo, nanti bingung kita orang. Ra'ai tun nisa, ini asli gini. Ra'ai tun nisa jumaah. Jumaah di sini asli apa? Jami. Nah, ini lepas. Berapa? Ra'aitu julusan ajma'in. Asli apa? Ajma'u. Kalau maknanya hum kan? Ya, sosok lu julusan ajma'u. Ajma'u asli apa? Jami'u. Berarti anu domiri kan? Ini baru enak. Saya ketika dimlakan sama guru saya, gak dikasih juga saya. Juk itu jumaain ya. Ya bukan ajma berarti ajmain apa ajmaun asalnya. Asalnya ajmaun. Kalau pakai ini jumaah ini kan? Jumaah ini apa namanya? Jamak berarti fasal julusan ajmauna asalnya, tapi ajmaun asalnya jami umum. Ya cocok. Ini tak terus terbilang. Jadi fasalu julusan, ingat asli ajmaun, tak ajmaun. Ajmaun itu asli jami umum. Jami umum baca apa? Ajmauna asli jami umum. Domiri iki dibuang. Wis, karena udah ma'ruf. Karena lil ilmi bikar sudah ma'ruf, sudah diketahui. Makanya dia adalah ma'rifat biniyatil idhofah dengan niat mudhof ilainya. Dibuang mudhof ilainya karena lil ilmi bi. Berarti enggak bisa diirob sebagai hal ajma'in, soalnya hal itu harus nakir, nakiro. Jumaah. Jamak kan dia? Jama'u mufrad, jama'i jumaah. Jama' takdir. Baik. Waqad fuhima dan sungguh difahami min qauli dari perkataanku. Coba penyampaiannya dulu. Pakai tanda dulu ini. Waqad fuhima min qawli, dan sungguh difahami dari perkataanku. Ajma'u wa jam'a'u wa jam'uhuma annahuma la yusannayani. Ajma' itu enggak iso dimusanakan. Sebab beliau mengatakan ajma'u wa ajma'u dan jamaknya keduanya. Bisa dipahami berarti ajma' enggak bisa dimusanakan. Tapi dijamakan bisa. Ngono kan? Nah. Waqad fuhima min qawli ajma'u wa jam'a'u wa jam'uhuma. Kata-kata jam'uhuma bisa dipahami annahuma la yusannayan, keduanya itu enggak bisa dimusanakan. Fala yuqal ajma'ani wala jam'awani wa huwa madzhabul jumhurul basriyin wa huwa sahih, ini adalah pendapat yang sahih. Alasannya li'anna dzalika lam yusma', enggak pernah didengar dari oleh orang Arab. Ditulis wala sahih. Waqad ajaza al-kufiyun wal akhfas. Oh, no mani, oleh mani ya, Pak. Waqad ajaza al-kufiyun wal akhfas bihi. Undur al-Awdah juz 3 halamannya enggak ada. Wa dhiya'us salik juz 3 halaman 157. Juz 3 halamannya enggak ada. Wa dhiya'us salik juz 3 halaman 157. Jadi boleh ente mana? Ente mengatakan apa? Ajma'ani ra'aitu Zaidani ajma'ani. Apa alasan yang mendasari jumhur enggak oleh? Pertama karena apa? Enggak didengar. Yang kedua, ajma' itu apa artinya jama'? Jama' kan ini kan? Sedangkan musana? Dua. Insyaallah. Lanjut. Wahia atau kit ma'nawi bi khilafin nu'ud, berbeda dengan na'at. La yajuz antata'a atofal mu'akadat, enggak boleh mu'abad dikasih atof mu'akadatnya. Wala ayat ba'ana nakiratan, dan enggak boleh ngikut nakirah wa nadar ratan kan sekali. Dzakartu fi hadzal mawdhi', ana sebutkan dalam mawdhi' ini mas'alataini, dua masalah. Min masaili bab na'at, dari masalah-masalah bab na'at. Ihdahuma, salah satu di antaranya, berarti kan anna nu'utah, bahwasanya na'at idza taqarrarat, apabila terulang-ulang. Fa anta, maka anta fiya, di dalamnya mukhayyarun, ada pilihan. Bainal maji'i bil atfi, antara ente mau datangkan dengan ataf wa tarki atau tidak. Fal awwal ka qawlihi ta'ala sabbi isma rabbika la'ala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Syuf, ayana sifat sabbi isma rabbika la'ala, ala sifat yang pertama. Alladhi khalaqa, sifat yang kedua. Walladhi, sifat yang nomor tiga. Walladhi, sifat yang nomor empat. Di dalam ini Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan pertama alladhi tanpa dengan wawu. Baik, walladhi yang kedua ada wawunya, dan yang nomor empat ada wawunya. Ada muskilah. Dalam masalah na'at boleh, ketika na'at terulang-ulang boleh pakai wawu dan boleh pakai tidak. Jadi gini contohnya. Masalah ra'aitu rajulan mahiron kaslanan, mahir kaslan dengan dahulu ya. Kaslanan, apa lagi Irwan? Jamilan, nah, boleh antum pakai. Soai itu rojulan, boleh ente tinggalkan wawunya, boleh. Itu boleh. Soai itu rojulan, wa mahiron, wa kaslan, wa jamilan. Boleh ketika na'at, ya. Ketika na'at takarrarat, kau ada masalah. Qala wa qali syair ilal malikil qarmi wa ibnil humami wa lamsil katibati fil mujdaham. Aina sayaduna? Wa ibnil humam wa lamsil katibah. Apa itu? Walaisil katiba. Saya bekuan. Saya mana saja ini? Ilal maliki al-qarmi wabni al-humami walaisil katiba. Ada itu kan? Pakai wawu semuanya kan? Ya wis. Wasani ka qawlihi wala tuti'kul halafim mahin hammasim masyaim binamim. manna'in lil khairi mu'tadir. Apakah ada wawunya? Enggak ada. Aina na'at? Halafin mausuf, mahin sifat, hamazin sifat, masain sifat, manna'in sifat, mu'tadin asim sifat. Jelas sifat kafir tanpa ada wawu. Asani. Nah, ini kalau asani anna na'ta, bahwasanya na'at. Kama yadba'ul ma'rifata, sebagaimana dia mengikuti ma'rifatnya. Kadzalika yadba'u nakira, begitu juga dia mengikuti nakiranya. Itu na'at, mengikuti ma'rifat dan juga mengikuti nakira. Wa dzakartu, sebutkan anna al-fadha tauhid, dan saya sebutkan lafaz-lafaz tauhid mukhalifatun linu'ud. Al-fadha tauhid itu menyelisih na'at fil amrayni jami'an, pada dua perkara. Ada perkara yang na'at bisa diatofkan dan tidak ketika takrarat. Yang kedua apa? Ngikuti ma'rifatnya sebagaimana ngikuti nakirahnya. Wa dzalika annaha la tata'atof idat tama'at. Bahwasanya al-fadhu tawqid ketika ketemu berbarengan enggak boleh pakai atof. Contoh nih, la yuqal za'a zaitun nafsuhu wa ilu. Zaidun nafsu, enggak boleh pakai bau. Nak alfa atau taukid terulang enggak? Terulang enggak? Mana pertama? Nafsu. Yang kedua, ainu. Perbedaannya enggak boleh pakai bau. Kalau na'at ketika terulang boleh pakai bau, boleh tidak, ya lah. Yang kedua, kalau na'at terulang boleh pakai bau dan boleh pakai tidak. Kalau alfa atau taukid ketika terulang, alfa taukid itu tidak boleh memakai wau. Wajib ditinggal, dibuang ya-nya. Dibuang wau-nya. Walaja al-qawmu kulluhum wa asma'un. Tidak ada wau-nya. Yes, kulluhum asma'un begitu saja. Tidak ada wau-nya. Wa illa tudhalika annaha bimaknanu. Ilahnya adalah karena nafsu dan itu satu makna. Kalau wau itu ya yufidul mughayyara, lain dengan apakah mahir adalah kasran, apakah kasran adalah jar. Kan berbeda maknanya kan? Maka boleh pakai wau boleh tidak. Lain dengan ja'a zaitun nafsu wa ilmu. Nafsu wa ilmu artinya podo. Maka gak usah pakai wau, gak boleh pakai wau. Karena wau itu berbeda mughayyara, berbeda. Wa syai' la yu'taf ala nafsi, sesuatu itu gak bisa diatakan pada dirinya. Oh, ini sama ini poso. Tidak, no. Ainu adalah nafsu. Nafsu adalah ainu. Bagaimana diatakan? Gak bisa sesuatu itu diatakan pada dirinya sendiri. Jelas? Karena dia adalah dia. Bihilafi nu'ud. Lain dengan nu'ud. Fa'inna ma'aniha mutakhalifatun. Karena maknanya na'at itu berbeda-beda. Jadi mahir bukanlah kasran dan kasran bukanlah jamid. Maknanya berbeda-beda. Karena berbeda-beda makna, maka boleh pakai wau dan boleh pakai ti, boleh tidak pakai wau. Jelas? Bis. Qasim pun jelas. Apa perbedaannya Qasim? Ketika takarra, kalau taukid enggak boleh. Salubuh. Bukan zatnya tauhid. Lafaz tauhid yang takrur itu adalah dia adalah di dia. Dia adalah dia gitu ya. Wa kadzalika la yajuz, begitu juga tidak boleh. Fi alfadhi tauhid an tatba'a nakira, ngikuti nakira. La yuqal ja'a rajulun nafsu. Enggak bisa. Kalau tau kalau na'at boleh kan? Ja'a rajulun mahirun boleh. Ja'ar rajulu al-mahir boleh. Kau ada masalah. Kalau ini gak bisa. Lain kalau ja'ar rajulu nafsu gak oleh. Sebab li'anna alfad tauqid ma'arif. Karena alfad tauqid itu adalah apa? Adalah apa? Adalah ma'rifat. Ini laisa makhul khilaf. Makhul apa? Istufin membolehkan aja, gak ada masalah. Anak punya tarikin, tapi panjang. Ini sekalipun wafat. Falatah jadi alam nakiro. Alfa tauhid itu enggak berjalan kepada mu'akad dan nakiro. Enggak jalan. Wasadda qawlu syair lakinna usaqahu an kila za rajul za rajabun ya laita iddatu hawlin kullihi. Aina Syahid? Kullihi. Iddatu hawlin hawl nakira dikai tauqid kulli iki jenenge saat. Alhamdulillah selesai ya kawan. Insyaallah kalau ada waktu insyaallah kita ngaji Abdul Bayan. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya bukan kok tahu anak itu harus marah sama mari kata karena cuma naat itu bisa mensifati nakiro. Bukan kok boleh nakir mari enggak boleh. Maksudnya nakiro dia harus nakiro, maksudnya marifat dia harus marifat nanti. Tapi maksudnya sifat itu bisa mensifati isim yang nakir nakiro. Ngerti? Saya sama di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.